bisa luluhkan hati, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Seiring jejak kakiku bergetar, aku tak terpaut oleh cinta. Menelusup hariku dengan harapan, namun kau masih I'm